لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا وحبيبنا وقره اعيننا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين، اما بعد. اخواني واخواتي في الله، alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, majelis zikir yang mulia ini, dalam rangka melanjutkan pembahasan tentang syarah thalathatil usul li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan ada sedikit yang tersisa tentang dalil-dalil dari sejumlah ibadah yang disebutkan oleh Syekh, yaitu dalil tentang istighatsah. Betul ya? Qala Syekh rahimahullahu taala, wa dalilul istighatsati qauluhu taala, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Istighatsah artinya talabul ghaus wa huwa al-inqadhu min asy-syiddati wal halak. Ya. Artinya minta diselamatkan dari suatu kondisi yang demikian berat atau dari kebinasaan. Istighatsah itu minta diselamatkan dari suatu kondisi yang demikian berat yang mengancam nyawa seseorang. Istighatsah ini ada beberapa macam, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya. Al-awwal al-istighatsatu billahi azza wa jall, wa hadha min afdhal al-a'mali wa akmaliha, wa huwa da'bur rusuli wa atba'ihim. Yang pertama, istighatsah dengan Allah, meminta langsung dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyelamatkan seseorang dari bahaya yang mengancamnya atau mengeluarkannya dari kondisi yang demikian berat dan dahsyat. Ini termasuk amalan yang paling afdol dan paling sempurna, dan ini yang merupakan kebiasaan para rasul dan pengikut-pengikut mereka. Dalilnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ini ayat ini berbicara tentang perang Badar. Ya. Kita tahu bahwasanya perang Badar itu perang yang tidak disetting terlebih dahulu. Perang yang tidak direncanakan. Niatnya Rasulullah dan 300 sekian belas sahabatnya itu keluar untuk mencegat kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang tidak bersenjata lengkap. Ya. Wa turiduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum. Kalian menghendaki kafilah yang tidak bersenjata itulah yang menjadi bagian kalian. Tapi Allah punya kehendak lain. Justru mereka yang keluar tidak untuk niat berperang itu dipertemukan oleh pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat dan berangkat untuk perang. Ya, antum bayangkan betapa mencekamnya, betapa menakutkannya kondisi yang ketika itu dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan mereka sudah demikian jauh dari Madinah, lebih dari 200 km itu. Desa Badar itu, saya pernah ke sana, jaraknya 200-an kilometer lah dari Madinah. Ya. Kurang lebih 200 km, cukup jauh. Artinya kalau harus balik itu paling enggak 5 hari naik unta. Ya, 5 hari. Sudah setengah jalan antara Mekah dengan Madinah, itu setengah perjalanan. Kurang lebih gitu. Artinya betul-betul di luar rencana. Jadi sudah terancam. Makanya doa Rasulullah ketika itu, Allahumma in tahlik hadhihi ta'ifah lam tu'bad fil ardh. Ya Allah, kalau engkau membiarkan kelompok ini binasa, niscaya enggak akan ada lagi yang mengabdi kepadamu di muka bumi dari kalangan manusia tentunya ya. Artinya demikian mencegah, makanya Allah menanam id tastaghitsuna rabbakum. Ketika kalian wahai kaum mukminin beristighatsah kepada Allah, fastajaba lakum, maka Allah mengijabahi istighatsah kalian. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Diijabahi istighatsahnya, kemudian Allah turunkan air di padang pasir. Pernah jalan di padang pasir? Lihat orang jalan di padang pasir pernah? Kepleset-pleset kan ya, licin kan? Susah loh lari di padang pasir. Kuda sudah di padang pasir itu susah, tidak mudah ya. Bisa terperosok kakinya. Tapi Allah turunkan air, hujan. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Hujan ini fungsinya ada dua macam. Liutahhirakum bihi. Subhanallah, Allah menurunkan ketenangan kepada pasukan kaum muslimin semalam, apa di malam harinya sebelum perang, mereka bisa tidur bahkan sampai mimpi basah. Aneh ya, mau perang kok sempat mimpi basah ya. Nah tentunya mereka bingung, ini mau perang kok keadaannya junub semua, bagaimana? Allah turunkan air liutahhirakum bihi, untuk menyucikan kalian sebagai media untuk taharah, mandi junub. Wa yudhhib ankum rijzas syaitan, dan menghilangkan dari kalian kotoran-kotoran syaitan. Waliyarbidha ala qulubikum, ada tiga faedah bahkan, untuk menguatkan, memantapkan hati kalian. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan air itu juga sekaligus memantapkan pijakan kaki, karena tanah kalau kena air jadi madet. Jadi istighosah itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Ini istighosah kepada Allah langsung ya. Oleh karena itu dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW memandang pasukan kaum musyrikin yang berjumlah 1000 orang, sedangkan pasukan beliau hanya 300 orang, 300 sekian belas orang, maka beliau masuk ke dalam tendanya, kemudian berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat dan mengatakan, Allahumma anjiz lima wa'adtani, ya Allah ya, wujudkan janji engkau kepadaku. Allahumma in tahlik hadhihi al-usabah min al-ahli al-islam la tu'badu fil ardh. Ya Allah, bila engkau membiarkan sekelompok kaum muslimin ini binasa, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Dan beliau terus mengulang-ulang doanya sambil mengangkat kedua tangan, sampai atasan beliau itu, atasan itu artinya pakaian yang dikenakan di atas ya, orang kadang menerjemahkan dengan selendang, rida ya, seperti kain ihram itu ada atasan ada bawahan, yang ini atasannya itu sampai terjatuh karena betul-betul mengangkat tangannya serta tinggi-tinggi. Maka diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan diselimutkan lagi ke pundak Rasulullah SAW, kemudian dipeluk dari belakang sembari berkata, ya Nabi Allah, kafaka munasyadataka rabbak fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Wahai Nabi Allah, cukuplah engkau memanggil-manggil Rabbmu, insyaallah Allah akan mewujudkan janjinya kepadamu. Maka Allah turunkan ayat ini, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Bentuk istighatsah yang kedua, ini klasifikasi ini berdasarkan realita rupanya ya. Al istighatsah bil amwat أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة. Istighatsah, minta tolong. Bedanya dengan minta tolong yang lain apa? Kalau minta tolong biasa itu isti'anah untuk hal-hal yang sepele. Ini kalau istighatsah untuk hal-hal yang berat, dahsyat, musibah, bencana, ya, dan semisalnya serangan musuh yang bertubi-tubi, ini namanya istighatsah. Kalau cuman untuk hal-hal yang sepele tidak dinamakan istighatsah. Istighatsah kepada orang yang sudah mati atau kepada orang yang masih hidup tapi tidak ada di tempat dan tidak bisa menolong. Fa hadza syirkun, ini syirik. Syirik akbar bukan asghar, ya, syirik akbar. Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqid anna li ha'ula'i tasarrufan khafiyyan fil kaun. Karena hal ini tidak akan dilakukan kecuali oleh orang-orang yang punya i'tiqad, punya keyakinan bahwa mereka yang sudah mati atau mereka yang masih hidup tapi tidak hadir tadi punya pengaruh gaib di dunia. Karena sudah mati atau karena tidak ada di tempat, berarti dia bisa mempengaruhi secara gaib dengan pengaruh yang tidak bisa dilihat, yang tidak ada hubungan dengan sebab akibat, nggak bisa dinalar secara logis. Ini termasuk bagian dari rububiyah Allah sebetulnya. Ketika itu dipalingkan kepada selain Allah, bisa memberi manfaat secara langsung, menghindarkan dari madharat secara langsung, dengan cara-cara yang tidak rasional, tidak sesuai dengan hukum sebab akibat, dan juga tidak direstui oleh syariat. Ya, ini perlu kita pahami. Ada sesuatu yang sesuai dengan hukum sebab akibat. Contoh, makan membuat kenyang, makan mengakibatkan kenyang. Ini sesuai dengan hukum sebab akibat. Kita nggak perlu dalil untuk hal ini. Nggak perlu dalil akan bolehnya melakukan hal tersebut, karena sesuai dengan hukum sebab akibat. Haus, minum, hilang dahaganya. Capek, istirahat, pulih kekuatannya. Ada lagi, atau berobat, pusing, minum panadol, sesuai dengan sebab akibat. Enggak perlu dalil, apa dalilnya panadol bisa menghilangkan pusing? Enggak perlu. Secara ilmiah bisa dibuktikan memang sesuai dengan ilmunya, itu bisa logis. Atau direstui oleh syariat. Walaupun secara ilmiah tidak bisa di enggak bisa dinalar, tapi secara syar'i diridhoi. Contohnya ruqyah. Bisa kita menalarkan, melogikakan, orang kok diruqyah bisa sembuh dari penyakitnya. Mungkin gak ketemu kan secara ilmu sebab akibat, tapi secara syar'i ini dianggap sebagai sebab, sebab syar'i. Seseorang boleh melakukan hal-hal yang seperti itu, boleh. Nah, kalau secara nalar gak ketemu, minta kok sama orang mati. Bagaimana logikanya orang mati bisa menolong dirinya sendiri aja gak bisa apa-apa? Minta kepada orang yang jauh, gaib, dipanggil gak dengar. Berarti secara logika tidak bisa diterima, kan? Secara syar'i ada dalil yang seperti itu yang membolehkan begitu? Tidak ada. Fahadha syirk. Ya, ada syirk. Karena itu tidak mungkin muncul dilakukan kecuali oleh orang yang punya i'tiqad, punya keyakinan yang diminta ini punya pengaruh, memiliki pengaruh gaib. Sebagaimana Allah bisa menolong tanpa terlihat, Allah bisa menolong ya, dengan cara-cara yang tidak bisa dinalar dengan akal kita, dia punya etiket yang mirip seperti itu kepada selain Allah, berarti syirik ya. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'izillah. dalilnya adalah amman yujibul mubtarra idza da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah ta'ala Allah a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Surat An-Naml ayat 62. Amman yujibul mubtar, siapa sih yang mengijabahi doanya orang yang sudah terjepit dalam kondisi darurat ketika dia berdoa kepada Allah, wa yakshifu as-su' dan menghilangkan bencana yang menimpa orang tersebut, wa yaj'alukum khulafa'al ard dan menjadikan kalian sebagai khulafa, orang yang silih berganti mengurus dunia, mengurus bumi. Ailahum Allah, adakah ilah yang lain selain Allah yang bisa melakukan itu semua? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Artinya enggak ada. Ini uslub Qur'ani, bukan pertanyaan untuk dijawab, bukan. Istifham takriri, ingkari takriri. Istifham pertanyaan untuk menegaskan memang tidak ada selain Allah yang bisa seperti itu. Qalilan ma tadhakkarun, alangkah sedikitnya mereka itu mengingat. Ini dalil bahwa tidak ada yang bisa mengeluarkan seseorang dari kondisi darurat dan mengijabahi doanya orang yang terjepit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-thalif, bentuk yang ketiga, al-istighatsah bil ahya al-alimin al-qadirin 'ala al-ighatsah. Minta tolong kepada orang yang masih hidup dan dia tahu bahwa dia sedang dimintai tolong dan dia bisa menolong. Kadang dia tahu tapi dia nggak bisa menolong. Ini sekarang tipe yang ketiga adalah minta tolong kepada orang yang masih hidup dan dia tahu alias mendengar permintaan tolong tadi, baik secara lisan maupun secara tulisan, ya, baik dia di depan kita atau via telepon, tapi dia bisa nolong. Artinya dia tahu, nggak harus dia hadir di tempat itu, enggak. Itu dulu belum ada sarana telekomunikasi, jadi para ulama kadang menyebutkan harus hadir. Enggak harus seperti itu. Intinya dia tahu ketika dimintai tolong, tahu dengan pengetahuan yang sesuai dengan hukum sebab akibat, seperti tahu karena diberitahu gitu loh, bukan tahu karena alasan-alasannya enggak nalar juga, enggak bisa. Tahu karena hanya i'tiqad, enggak bisa. Taunya hanya, taunya betul-betul karena diberitahu sampai permintaan tolong itu kepada orang yang dimintai tolong dan dia mampu menolong, fahadha jais, ini boleh, tidak masalah hukumnya. Seperti hukumnya seperti isti'anah, minta tolong biasa kepada orang yang memang bisa menolong dan bisa dimintai tolong ketika itu. Dia tahu kalau dimintai tolong. Contohnya kisah Musa radhiyallahu alaihi salam, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Fawakazahu Musa faqadha 'alaihi. Ketika Musa alaihi salatu wassalam masuk ke negeri Madian di siang hari, dia mendapati fawajada fiha rajulaini yaqtatilan, ada dua orang yang sedang berantem berkelahi, hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi, di surat Al-Qasas itu ya, yang satu dari kelompoknya Musa alias Bani Israel, yang satu lagi dari musuhnya alias orang Qabti, ya, orang Qabti kelompoknya Fir'aun, ya, sukunya Fir'aun. Fastaghathahu alladhi huwa min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Maka orang yang dari kelompoknya Musa, yang Bani Israel ini, minta tolong Musa untuk melawan musuhnya. Musa pun meninju orang tersebut. Fawakazahu Musa faqadha 'alaihi. Sekali tinju langsung mati. Jadi istaghathahu, istighatsah kepada sesama manusia, tapi memang mampu ada di situ dan dia kuat. Musa ini kuat, ya. Buktinya ini sekali tinju ke TKO enggak bangun lagi sudah. Wassalam. الرابع yang keempat al-istighatsah bi hayyin ghairi qadir min ghairi an ya'taqid anna lahu quwwatan khafiyyah. Minta tolong kepada orang yang masih hidup tapi dia enggak mampu menolong dan tanpa dibarengi keyakinan bahwa orang yang hidup ini punya kekuatan gaib. Enggak, dia enggak ada keyakinan seperti itu. Ya. Seperti orang mau tenggelam minta tolong kepada orang yang lumpuh. Gimana mau nyelamatkan tenggelam kok minta tolong kepada orang lumpuh? Enggak mungkin dia bisa berenang. Ya. Fa hadza laghwun wa sukhriyah biman istaghatha bihi. Fayumna minhu li hadhihi al-illah. Kalau contoh soalnya seperti ini, maka ini sekedar just kidding ya ini. Bercanda gitu loh. Atau malah meledek orang yang dimintai tolong. Oh, saya ini jalan aja enggak bisa kok suruh tolong kamu tenggelam gitu loh. Nah, kalau memang ada nuansa ingin meledek, maka ini dilarang karena meledek itu enggak boleh. Ya. Karena itu, tapi kalau dia enggak tahu ini orang bisa apa enggak? Enggak tahu dia. Terus baru wah, saya enggak bisa nolong. Atau dianggap orang ini bisa berenang, ternyata kakinya yang satu palsu. Enggak kelihatan. Nah, ini enggak masalah. Ya, tapi kalau sudah tahu, ya imma perbuatan itu sia-sia, enggak ada dosanya, tapi juga tidak ada pahalanya sama sekali, atau kalau ada niat untuk meledek, ya ini tidak boleh karena itu sesuatu yang diharamkan. Ya, tapi tidak sampai kepada tingkat syirik. Ya. Atau ada alasan lain ini dilarang, wahya al-ghariq rubbama ightar bidzalika ghairuhu. Ah, ini kalau dalam kondisi tertentu orang yang tenggelam ini umpamanya teriak-teriak minta tolong kepada orang yang lumpuh dan ada orang lain yang melihat ini orang lumpuh kok dimintai tolong. Nanti orang lain ini punya persepsi, wah jangan-jangan dia punya kekuatan ini. Punya ilmu. Dia bisa menolong orang tenggelam tanpa harus berenang. Nah, ini muskilah baru ini, masalah baru. Ya. Kalau bisa membawa seseorang sampai ke arah sana, menyesatkan orang lain, maka lebih dilarang lagi. Ya. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan tentang dalil adzabah, ibadah yang berupa penyembelihan. Ya. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Surat Al-An'am ayat 162-163. Adapun dari sunnah, لعن الله من ذبح لغير الله. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maksudnya adalah, ini hadis riwayat Muslim ya. Dan sesuatu yang dilaknat itu pasti terlarang. Ya, pasti terlarang. Maksudnya orang yang menyembelih dalam rangka takarrub kepada selain Allah, bukan sekedar menyembelih. Menyembelih untuk dimakan dagingnya atau menyembelih untuk dijual dagingnya, tapi menyembelih yang sifatnya takarrub ibadah. Ya, seperti kurban, ya, persembahan-persembahan, sesajian, apa istilahnya, laut-laut itu, sedekah laut, hah? Larung, ya, dan semisalnya, ya, nyembelih kerbau ditanam kepalanya, nyembelih ayam, apapun yang disembelih, kalau ada unsur takarrub, maka ini syirik akbar, ya. Qul inna salati, katakan Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, semua bentuk salat, wa nusuki, nusuk ini dua makna, ada nusuk bermakna dzabah, ada nusuk bermakna ibadah. Kalau nusuk di makna ibadah berarti diantaranya adalah zabah itu sendiri. Menyembelih itu termasuk bagian dari ibadah. Atau nusuk di makna menyembelih. Jadi lebih spesifik lagi. Ya. Wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin la syarikalah. Bukan untuk selain Allah. Tak ada sekutu baginya dalam hal-hal yang tadi saya sebutkan. Dalam hal sholat, menyembelih, hidup maupun yang mati. Artinya kita hanya boleh menunjukkan sholat kita, penyembelihan kita, hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berangkat dari sini, kita nggak boleh nyanyi lagu bagimu negeri, ya kan, nabrak ayat ini kan, bagimu negeri apa, kami bersaksi. Bagimu negeri, padamu negeri, kami mengabdi, ya, berjanji. Bagimu negeri, kami mengabdi. Loh, mau itu mengabdi kepada negeri. Padahal inna salati wa nusuki. Nusuk dimana ibadah. Lillahi rabbil alamin. Yang terakhir, bagimu negeri, jiwa raga kami. Nabrak lagi ayat ini. Ya. Hati-hati. Inna ar-rajula yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan. Mungkin seseorang itu mengucapkan beberapa kalimat yang tidak begitu dia perhitungkan risikonya, akibatnya. Yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka jahanam sejalan 70 tahun. Hati-hati, ya, hati-hati. Lisan ini memang sangat-sangat berbahaya. Ya, boleh jadi orang tidak menganggap remeh atau menyepelekan, menganggap enteng apa yang dia kata-katakan. Gara-gara itu, dia menjadi orang yang celaka selama-lamanya. Ya. Makanya sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah suatu ketika kelihatan dia siang bolong sudah menjadi khalifah itu. Sambil memegang lisannya dia mengatakan, hadzal ladzi auradanil mawarid, ini yang bolak-balik ya menjerumuskan saya dalam berbagai macam keruwetan, ya, masalah-masalah yang pelik. Maksudnya lisannya itu ya. Rasulullah pernah berpesan apa kepada Mu'adz bin Jabal, afala adulluka ala milaki dzalika kullih, mau enggak saya tunjukkan kepada yang bisa memonopoli semua kebaikan-kebaikan itu, wahai Mu'ad. Salat ini dan lain-lain, puasa, sedekah. Qala bala ya Rasulullah, qultu bala ya Rasulullah, iya saya mau ya Rasulullah. Fa asyara ila lisanihi, qala amsik alaika hadha, hati-hati. Qala ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih, apa kita ini akan dihukum gara-gara apa yang kita ucapkan? Qala thaqilat ka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nas fi nari jahannama ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim. Loh, bukankah yang menyebabkan manusia itu terjerembab? Tahu terjerembab? Jatuh dengan kepala menghadap ke bawah. Jatuh yang paling menghinakan kan itu? Jatuh yang paling menghinakan itu, ya. Bukankah yang menyebabkan manusia itu terjerembab ke dalam neraka jahanam adalah gara-gara ini? Jadi emang hati-hati sekali dengan ucapannya itu. Tabaan maksud dari dzabah di sini adalah menyembelih, ya, ma'ruf ya, menyembelih ada darah yang mengalir, membunuh dengan mengalirkan darah dengan cara tertentu, dan ada beberapa bentuk penyembelihan. Pertama, penyembelihan yang bernilai ibadah, Ya, ini penyembelihan dalam rangka mengagungkan pihak yang dituju dengan penyembelihan tersebut, dalam rangka merendahkan diri kepada sesuatu atau bertakarrub kepadanya, mendekatkan dirinya kepadanya. Fahadza la yakunu illa lillah 'ala alwajhi alladhi syara'ahu Allah taala. Kalau seperti ini macamnya, maka tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah dan dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Ya. Kalau menyembelih, menyembelih dengan cara yang disyariatkan oleh Allah, dengan memutus salah satu urat nadi plus saluran pernapasan dan saluran makanan. Itu minimal. Lebih baik lagi kalau dua-duanya putus, saluran nadinya itu putus. Al-wajdain, yang ada di kanan kiri leher itu. Menurut pendapat yang paling rajih, cukup salah satunya. Syarat minimalnya ya. Syarat minimalnya itu memutus salah satu. Karena kalau enggak putus enggak kuat darah. Jadi minimal harus putus darah ya, Pak, urat nadinya ini. Salah satunya plus saluran makanan dan saluran pernapasan. Lebih bagus lagi kalau dua-duanya. Ya. Wa yakuna fi fil halq bi unuq di leher. Nyembelih itu bukan di kaki, bukan di yang lain-lain, tapi di leher. Ini cara yang disyariatkan, dan dengan sesuatu, dengan pisau yang atau alat potong yang tajam, apapun terbuat dari apapun kecuali yang terbuat dari kuku atau dari gigi. Gigi itu ada tulang ya. Kuku atau dari tulang lah, tulang termasuk gigi ya, karena gigi itu dianggap sebagai tulang lah. Ma an harat dama wa dzukira smullahi alaihi faqulu laisa sinna wadh-dhufur amma sinna fa'ad amma sin fa'admun wa amma dhufur famudal habasyah. Jadi semua yang bisa memancarkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah, kecuali kalau alatnya gigi atau kuku. Karena gigi itu adalah tulang, kita enggak boleh nyembelih pakai tulang, dan karena kuku adalah alat potongnya orang Habasyah. Jadi pakai beling asal tajam boleh. Pakai silet, pakai samurai, pakai apapun yang bisa, pakai tembaga, pakai emas, pakai apa yang bisa motong yang jelas ya, enggak tumpul. Jadi membunuh karena bagian yang tajam itu bisa memutus, dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyembelihan yang sifatnya ibadah. Yang kedua, penyembelihan yang tujuannya untuk memuliakan seseorang, memuliakan tamu ya, atau memuliakan orang-orang yang diundang walimah. Ya mesti potong kambing atau ayam lah minimal. Masuk walimah kok jamuannya gaduh-gaduh, lotek, enggak lucu, kupat tahu. Ya, walimah biasanya ada aulim walau bisa. Ya. Walimah itu diserap dalam bahasa Jawa menjadi ulem. Iya. Aulim jadi ulem. Aulim itu undangan. Jadi ulem kan? Ulem itu undangan, betul? Nah, betul ya. Aulim walau bisa, undanglah orang-orang itu untuk datang ke hadir ke prosesi pernikahan, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Itu sunnahnya pakai kambing, bukan ayam. Ya boleh ayam, tapi sunnahnya kambing. Nilai ikromnya lebih gitu. Ya kecuali kalau penduduk situ enggak doyan makan kambing. Stroke. Siapa bilang kambing bikin stroke? Hah? Antum mengkambing hitamkan kambing ya. Kambing itu kesukaannya Rasulullah kok. Ya. Hah? Kolesterol. Ya itu karena pengolahannya yang enggak sehat. Jangan digoreng. Ya, olah dengan pengolahan yang baik, dan makannya jangan separuh. Ya, kambing separuh ya stroke. Ya bahkan kulu wasyabu wala tusrifu. Ya. Jadi insya Allah nggak benar tuh kalau kambing bikin stroke. kolesterol. Kolesterolnya sama telur puyuh jauh besar telur puyuh loh. Kambing itu paling berapa? Kalau tanpa tanpa gajih nggak lebih dari 60 atau 70 mikrogram. Tapi telur puyuh itu 3.640. Ya, seafood lebih tinggi. Jadi tolong jangan dikambing hitamkan kambing itu. Yang kedua atau yang nah kalau untuk ikram memuliakan tamu atau walimah atau hal-hal yang semisal dengannya, maka ini termasuk yang diperintahkan dan hukumnya bisa wajib bisa sunnah, ya bisa wajib bisa sunnah. Seperti dalilnya adalah firman Allah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Apa sih tamu itu? Kalau Budi ke rumah saya, itu bukan tamu. Itu namanya zair. Bukan dhaif bahasa Arabnya. Dhaif itu orang yang datang dari jauh dan dia nginep di rumah kita, bukan orang yang tinggal di tempat itu, bukan yang datang kemudian pulang lagi ke rumahnya, itu bukan dhaif, itu zair, sekedar pengunjung saja, ziarah istilahnya. Jadi perlakuannya beda. Kalau dhaif itu kita diwajibkan menjamu selama 3 hari. Setelah itu sifatnya sunnah, nggak wajib lagi. Hari yang pertama itu mestinya kita disunnahkan untuk memberikan tuhfah. Tuhfah itu artinya yang spesial. Ya, spesial. Ya, sesuai standar kelayakan lah. Nek nyuguhi tamu itu kira-kira sing patut kaya apa gitu loh. Ya. Hari kedua, ketiga dengan makanan yang biasa kita makan. Selanjutnya terserah Anda. Ya, nek tamu yang enggak tahu diri ya. Tuan rumahnya boleh mohon diri. Pindah ke yang lainnya. Ya. 3 hari lagi. Begitu. Itu namanya tamu. Tapi kalau pengunjung biasa, cuman teman, tonggo, ya itu bukan tamu. Kita enggak punya kewajiban memberi jamuan sampai 3 hari enggak. Artinya orang yang datang dari luar kota ya, bahasa kita mungkin seperti itu sekarang. Yang ketiga atau dalil berikutnya, yang hadis yang tadi itu hadis muttafaq alaih ya, riwayat Anas bin Malik. Demikian juga perintah Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf ketika beliau mau menikah, bilang aulim walau bisa, atau setelah menikah ya, aulim walau bisa, ayo dong bikin walimah walaupun seekor kambing aja. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Ya. Itu dalil penyembelihan yang tujuannya untuk memuliakan orang seseorang ya, bukan untuk taqarrub, bukan untuk ta'zim, beda ya. Memuliakan dengan mengagungkan itu beda. Memuliakan itu memposisikan seseorang dengan posisi yang pantas dia terima. Kalau mengagungkan itu di atasnya itu ta'zim. Nah, ini enggak boleh. Ya. Yang ketiga adalah penyembelihan yang sifatnya hanya untuk menikmati apa yang disembelih. Ya, kita motong ayam untuk dimakan sendiri, motong kambing untuk dimakan sendiri, atau untuk diperjualbelikan, dimanfaatkan dengan cara dijual dagingnya atau yang semisalnya, maka ini sifatnya mubah. Ya, hukumnya, hukum asalnya mubah berdasarkan firman Allah, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wadhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Di surat apa? Ayo Yasin ya, mantan penghafal Yasin maksudnya, artinya Awalam yarau, tidakkah mereka itu memperhatikan anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman, bahwa kami telah menciptakan bagi mereka dengan tangan kami an'aman, binatang-binatang ternak, fahum laha malikun, yang kemudian mereka miliki. Wa dhallalnaha lahum, dan kami tundukkan binatang itu untuk mereka. Faminha rukubuhum, maka ada di antaranya yang menjadi tunggangan mereka. Wa minha yakulun, dan ada lagi yang mereka makan. Allah tundukkan binatang yang namanya unta yang demikian besar. Bobotnya bisa berapa kintal itu unta. Tingginya bisa sampai 2 meter. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Saya lengkapi sedikit keterangan tentang penyembelihan bentuk yang ketiga. Ini penyembelihan untuk menikmati hasil sembelihan atau memanfaatkan hasil sembelihan. Hukum asalnya mubah, ya. Dalilnya adalah ayat, dua ayat tadi di surat Yasin. Walaupun terkadang bisa menjadi sesuatu yang kita dituntut untuk melakukannya atau justru dilarang. Tergantung dia wasilah untuk apa. Misalnya kita dituntut untuk melakukannya, walaupun hukum asalnya mubah, adalah ketika di tempat itu tidak ada yang menyembelih secara islami kecuali kita. Gak ada yang ngerti atau bisa menjual daging yang disembelih secara syar'i kecuali kita. Maka ini menjadi fardu kifayah. Karena kalau gak ada, kita biarkan kaum muslimin mengonsumsi daging yang tidak jelas statusnya atau menjadi terlarang bila mana sembelihan itu ya menimbulkan madharat, baik madharat secara finansial atau ketika yang disembelih ini adalah hewan yang berpenyakit dan bisa menular, dan kalau dagingnya itu dimakan bisa menimbulkan keracunan atau ketularan penyakit, maka menjadi tidak boleh, karena itu dengan disembelih dia akan lebih mudah untuk tersebar ya. Tapi kalau dibiarkan tidak akan ada yang memakannya selama dia masih hidup. Ini tergantung apakah itu wasilah untuk sesuatu yang mubah atau itu wasilah untuk sesuatu yang terlarang atau sesuatu yang makruh atau sesuatu yang dianjurkan. Jadi fleksibel untuk yang jenis ketiga ini, statusnya fleksibel mengikuti tujuannya untuk apa. Ya. Mungkin sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan lagi selepas sholat isya. Wallahu ta'ala alam.